Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan masuk di hadis yang ke-32. Qala al-Imam Abdurrahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Laisa fima duna khamsati awsukin min at-tamri sadaqah wa laisa fima duna khamsi awaqin min al-wariqi sadaqah wa laisa fima duna khamsi zawdin sadaqah muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, tidak ada sedekah, mana sedekah di sini yakni zakat, karena sebagaimana kita ketahui, zakat adalah sedekah wajibah, sedekah yang sifatnya wajib. Tidak ada sedekah, yaitu tidak ada zakat pada tamar kurma yang kadarnya kurang dari 5 wasak. Dan tidak ada pula zakat pada perak yang kadarnya, yakni yang dimiliki oleh seorang dari perak tadi kurang dari 5 awak. Demikian pula tidak ada zakat pada onta yang dimiliki oleh seorang yang jumlahnya kurang dari 5 ekor. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, beliau mensyarah hadis ini dengan perkataan beliau, Ishtamala hadal hadithu ala tahdidi ansibatil amwalil zakawiyyati al-ghalibah. Bahasanya hadis ini mencakup tentang pembatasan atau batasan dari nisab-nisab harta-harta yang terkena zakat atau yang dizakati al-ghaliba secara umum. Wallati tajibu fihi zakah. Demikian pula harta yang secara umum terkena padanya zakat. Apa saja itu? Al-hubub, was-simar, wal-mawashi min al-an'ami salasa, wal-nuqudu, wa ma yatafar'u anha min urudi tijara. Di jenis-jenis harta yang terkena zakat, baik berupa al-hubub, biji-bijian, seperti gandum, ya syair, ataupun yang masuk di dalamnya seperti beras. Wasimar, demikian juga buah-buahan yang berupa kurma atau kismis, yakni anggur yang dikeringkan. Ini dari buah-buahan yang padanya terkena zakat. Jadi yang sifatnya bisa disimpan, diawetkan, dan di sebagian masyarakat dijadikan sebagai kut, sebagai makanan pokok. Kemudian wal mawashi, demikian pula dari jenis harta zakawiyah, harta yang terkena zakat, berupa al mawashi, hewan-hewan ternak, minal an'ami salasah, dari tiga jenis hewan ternak, yakni berupa onta, kemudian sapi, dan kambing. Masuk dalam cakupan sapi adalah kerbau, ya, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama. Kemudian wan-nuqud dan an-nuqud, yakni uang, ya, dengan segala jenisnya dari uang. Dan ini disepakati bahwa uang termasuk harta, ya, sebagaimana seorang yang dikatakan banyak uangnya, dia banyak hartanya. Wa ma yatafarru anha min urudi at-tijarah, dan yang tercabang dari an-nuqud, dari uang ini, dari jenis-jenis barang perdagangan. Kata beliau selanjutnya, amma zakatul hububi wasimar, adapun terkait dengan zakat biji-bijian dan buah-buahan, fa inna nassa hadzal hadits, fa inna nassa hadzal hadits anna nisaba khamsatu awsukin, fama duna dhalika la zakata fi. Adapun terkait dengan zakat biji-bijian dan buah-buahan, maka nas hadis ini menetapkan bahwa nisab yang dengannya ini batas minimal untuk dikeluarkan zakat pada harta tersebut adalah khamsatu awsuk, jika hasil panen, ya, dari biji-bijian ataupun buah-buahan ini mencapai kadar 5 wasak. Fama duna dzalik la zakata fi. Jika hasilnya kurang dari 5 wasak ini, dan wasak ini adalah takaran, ya, sehingga di masa kita mungkin ini termasuk asing karena keumuman orang di masa kita dengan timbangan. Lakulihal, insyaallah nanti kita akan mendengar penjelasan berapa kadar dari wasak ini. Fama duna dzalik la zakata fih. Jika kadar panen dari biji-bijian dan buah-buahan yang terkena zakat ini, ya, kurang dari 5 wasak, maka tidak ada zakat padanya. Jadi tidak terkena zakat. Kata beliau selanjutnya, wal wasqu 60 sa'an bi sa'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan al wasaq adalah kadar 60 sa'an, yakni 60 sa' bi sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sa' nabawi, ya, sa' yang digunakan di masa nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kadar 1 sa' menurut apa yang ditetapkan oleh para ulama di dalam lajnah sekitar 3 kilogram. Ya, sekitar 3 kilogram ini dengan timbangan. Adapun sa' ini takaran. Ya, jadi disetarakan yang masuk, ya, dalam takaran 1 sa' setelah ditimbang itu sekitar 3 kilogram. Baik. Kemudian dan ini yang juga kita kenal, ya, dengan kadar zakat fitri, zakat fitrah atau zakat fitri yang kita keluarkan ini 1 sok, ya, sekitar 3 kilogram. Kemudian fatakunu Al-khamsatul awsub salasu mi'ati sa'. Jika kita mengetahui bahwa satu wasak itu adalah 60 sa', satu wasak adalah 60 sa', dengan demikian nisab dari zakat buah-buahan dan biji-bijian ini, ya, berarti 5 kali 60. Ya, 5 kali 60 berarti ada 300 sa'. Jika kita mengetahui bahwa 1 sa', jika diukur dengan timbangan, ya, 1 sa' sekali ini takaran, jika diukur dengan timbangan ini sekitar 3 kg, berarti nisab, ya, untuk zakat biji-bijian, demikian juga buah-buahan ini, adalah sekitar 900 kilogram atau 9 kintal, ya. Jadi 1 ton kurang 1 kintal. Nah, ini kadar yang dengannya mencapai nisab. Ya, mencapai nisab. Kemudian dikatakan di sini, faman balagat hububu zar'ihi aw maghallu samarihi hadzal miqdar fa akthar fa 'alayhi zakatuhu fima sukiya bi mu'natin nisful 'ushr wa fima sukiya bi ghairi mu'natin al 'ushr. Maka siapa saja yang hasil panen dari biji-bijian dan buah-buahannya mencapai kadar ini atau lebih, maka wajib baginya untuk menzakati harta hasil panennya tersebut. Apabila di dalam upaya untuk mengolahnya, yakni ketika menanamnya, memeliharanya, hingga panennya, ya, membutuhkan pengairan yang dia membelinya. Ya, tidak ada hujan. Dia butuh untuk menggunakan alat sehingga air itu bisa naik ke lahan dia. Sehingga dikeluarkan dana untuk bisa menaikkan air tersebut. Maka zakat yang dikeluarkan adalah 1/20 dari hasil yang didapatkan. 1/20 dari hasil yang didapatkan. Jadi jika dia mendapatkan misalnya hasil panennya adalah 1 ton, ya, maka yang dikeluarkan sebagai zakatnya 1/20-nya, ini sekitar 50 kilogram. Sekitar 50 kilogram. Adapun untuk tanam-tanaman yang tanpa membutuhkan, ya, pengairan yang dibiayai, ya, tanda hujan raya misalnya, maka untuk zakatnya adalah 1/10-nya. Al-ushar, 1/10-nya. Sehingga jika hasil dari panennya didapatkan 1 ton, maka yang dia keluarkan sebagai zakat adalah 100 kilogram atau 1 kuintal. Jadi ini kadar nisab, demikian juga berapa kadar yang dikeluarkan sebagai zakatnya. Dan kapan, yakni dihitung, ya, dan ditimbang atau ditakar sebagai hasilnya, yakni manakala hasil ini sudah dalam keadaan bersih, siap untuk di simpan, ya, siap untuk disimpan. Maka berapa kadar yang didapatkan itu yang dijadikan sebagai patokan apakah sudah mencapai nisabnya ataukah belum. Ya, sudah mencapai nisabnya ataukah belum. Baik. Dan umumnya, ya, kalau padi atau beras, ya, ini kalau ya sudah bersihkan, ya, sudah disimpan atau sudah siap disimpan, ini yang menjadi patokan. Tapi ini terkait dengan kadar dari zakat pada biji-bijian dan pada buah-buahan. Jadi untuk difahami dari sini bahwa tidak semua jenis hasil tanaman atau hasil bumi ini terkena zakat. Tidak semua jenis buah-buahan tidak terkena zakat. Lantas bagaimana dengan biji-bijian ya, yang lainnya seperti kedelai atau kacang atau buah-buahan yang lainnya seperti mungkin seseorang memiliki perkebunan mangga atau perkebunan pepaya yang demikian luas yang hasilnya juga demikian banyak. Maka dalam hal ini jika hasil dari tanam-tanaman tadi yang bukan termasuk dari tanaman jenis yang terkena zakat, jika dia sudah mendapatkan hasil dari tanam-tanaman tersebut, sudah berupa uang, kemudian uang tersebut dia simpan dalam keadaan sudah mencapai nisab, jadi masukin nanti pada pembahasan nisab harta berupa uang, ya. Jika sudah mencapai nisab, kemudian sudah dimiliki, sudah tersimpan, dan mencapai haulnya, yakni sudah 1 tahun sejak disimpannya dengan hitungan tahun Hijriyah. Jika ya, bertahan pada nisabnya, tidak berkurang dari nisabnya selama 1 tahun tersebut, maka dia keluarkan, ya, dia keluarkan zakatnya dengan hitungan zakat emas atau zakat perak dengan dikeluarkan zakatnya 1/40 dari jumlahnya atau 2.5%. Jadi tidak sebagaimana buah-buahan atau biji-bijian yang masuk dalam jenis harta zakat yang pembahasannya sebagaimana ya, yang sudah disebutkan baru saja oleh Al-Imam As-Sa'di untuk yang dibiayai pengairannya, ya, dia keluarkan 1/20-nya, yang tanpa pembiayaan dikeluarkan 1/10-nya. Dan ini yakni pada zakat biji-bijian demikian juga buah-buahan yang terkena zakat, ya, dikeluarkan ya yauma hasalih, yakni pada masa panennya. Jika ya, dalam 1 tahun baik ya menghasilkan jadi bisa panen 2 kali maka dia keluarkan zakat 2 kali. Jika bisa dalam 1 tahun 3 kali ya di sebagian tempat ya, orang bisa menanam padi dalam 1 tahun sampai 3 kali maka dia mengeluarkan zakat dari hasil panennya tersebut 3 kali juga pada ya, masa dia memanennya. Baik. Jadi ini hal yang berkaitan dengan permasalahan zakat pada biji-bijian dan buah-buahan. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.